الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan bakal kita sekalian. Ini malam kita sama-sama merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa keberkahan untuk kita sekalian. Tadi kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dainuri tentang seseorang yang merayakan perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan tetangganya orang Yahudi. Nah, ini keluarga Yahudi dapat keberkahan, dapat percikan rahmat Allah yang turun di rumah tetangga Muslim yang bikin perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kebagian hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk Islam. Itu Yahudi. Kira-kira bagaimana itu yang merayakan perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keberkahan yang mereka dapat dari Allah seperti apa? Kalau ni Yahudi cuma dapat percikannya, mereka dapat masuk Islam. Mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'idah sa'adatad darain. Dia beruntung dunia dan akhirat. Maka gimana kiranya orang yang mengadakan perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia dapetin keuntungan dunia dan akhirat. Harapan yang terbesar kita sama Allah Subhanahu wa taala agar usia kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kecintaan kita ini benar-benar tumbuh di dalam hati kita, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kita agar senantiasa meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sudah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambil kabar, itulah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau cuma kita sekedar cinta, melantunkan salawat, melantunkan syair pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ditanya, kenapa sih kita datang kemari? Apa yang menggerakkan kita? Apa yang mendorong kita untuk hadir kemari? Datang dari berbagai tempat. Yang mendorong kita semua akan menjawab, karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membacakan syair pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Apa yang mendorong kita untuk itu? Karena cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peneladanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang cinta betul-betul ada di dalam diri kita, pastinya akan mendorong kita juga untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana cinta yang sama telah mendorong kita untuk hadir di dalam perkumpulan yang semacam ini. Tapi kalau memang pulang dari sini ketaatan enggak ada, ketagoan enggak ada, peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada, keadaan kita enggak berubah sama Allah, ya begitu-begitu aja, maksiat tetap maksiat, berarti dari awal kehadiran kita yang mendorong kita bukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau memang kecintaan, pasti akan mendorong kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayyuhal ahbab, ayyuhal ikhwan, jadikan diri kita sebagai manusia-manusia yang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan sejati akan membuat seseorang semakin taat kepada Allah. Kecintaan sejati akan membuat seseorang semakin dekat kepada Allah. Kecintaan sejati akan membuat seseorang terus mencari tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya. Sehingga ulama bilang, ta'sil ilaha, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadza al-amri fil qiyasi badi'un. Law kana hubbuka sadigan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Engkau melanggar perintah Allah. Engkau bermaksiat kepada Allah. Kemudian engkau mengaku cinta kepadanya. Hadza al-amri fil qiyasi badi'un. Ini enggak masuk di akal. Law kana hubbuka sadigan la ata'tahu. Kalau cintamu betul-betul tulus kepada Allah dan Rasulnya, pasti engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sebab seorang pecinta akan selalu mencari kesukaan kekasihnya. Apa yang diinginkan oleh kekasihnya, itu yang dicari. Keadaan pecinta begini. Nah, kita lihat diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai para pecinta sejati kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita mau lihat sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka manusia-manusia yang mengenal kecintaan sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mereka sebagai tolak ukur kita. Mereka para sahabat Rasulullah adalah para pecinta sejati. Dan kita harus menjadikan mereka sebagai tolak ukur kita di dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka ketika mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada satu orang namanya Thumamah bin Utsal. Thumamah bin Utsal ini, dia dulunya seorang kafir, penjahat besar dari negeri Yamamah. Yamamah itu, dia adalah kepala suku dari Bani Hanifah di Yamamah. Yamamah itu negerinya Musailimatul Kadzab yang mengaku nabi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ini Thumamah bin Utsal, dahulu dia sebagai kepala suku di negerinya, dia sangat membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negerinya jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kebencian dia kepada Nabi Muhammad udah betul-betul mendalam di dalam hatinya. Dia yang menyebarkan isu-isu yang enggak bagus tentang Nabi Muhammad. Siang malam di dalam perkumpulannya dia hanya menyebarkan omongan-omongan yang tidak pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad suci dari itu semua. Kebencian dia mendorong dia untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Thumamah bin Utsal. Cuman dia enggak mampu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Ketika dia enggak mampu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengincar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Ini Thumamah bin Utsal. Sehingga enggak sedikit para sahabat yang diculik atau ditangkap atau diburu oleh Thumamah dan pengikutnya untuk dibunuh. Banyak dari mereka yang terbunuh. Sehingga kabar tentang Thumamah bin Utsal itu menggegerkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Hingga suatu hari Thumamah bin Utsal ingin melakukan perjalanan ke kota Mekah. Kebetulan di kota Mekah pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy itu punya hubungan erat dengan Thumamah sebagai kepala suku di Yamamah. Hubungan perdagangan, hubungan politik, dan mereka sama-sama kafir sejenis yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumamah bin Utsal ingin pergi ke Mekah berjumpa dengan teman-temannya para pembenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang kalau sudah sampai ke Mekah, mereka harus tawaf di sekeliling Ka'bah, harus melaksanakan umrah dengan cara kaum jahiliyah, bukan dengan caranya Nabi Ibrahim. Nah, dia datang ke Mekah dengan tujuan semacam itu, ingin berjumpa dengan kawan-kawannya, teman-teman politiknya dia, ingin berjumpa dengan teman-teman yang satu jenis dengan dia, pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian untuk melaksanakan umrah sesuai dengan ajaran yang mereka dapati zaman jahiliyah. Di perjalanan kalau dari Yamamah ingin ke Mekah harus melewati jalan dekat kota Madinah. Kebetulan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa dari mereka disebar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dan untuk berjaga-jaga. Thumamah bin Utsal ketika berjalan menempuh perjalanan, di tengah jalan ya berpapasan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah. Maka terjadilah gesekan. Sebab kita tahu Thumamah bin Utsal kebiasaannya kalau ada sahabat dia bunuh. Kebetulan dia sendiri. Sahabat Rasulullah rombongan banyak. Terjadilah gesekan hingga akhirnya Thumamah bin Utsal ditangkap oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditangkap dibawa ke Madinah, dibawa ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikat di masjid. Setelah itu mereka para sahabat yang menangkap Tumamah bin Uthal, kepala suku yang jahat ini, mereka memberikan kabar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami menangkap seorang tawanan yang membuat ulah dekat kota Madinah. Maka Nabi keluar, pengen tahu siapa sih. Begitu Nabi keluar, Nabi melihat Tumamah bin Uthal yang selama ini membunuhi para sahabat Rasulullah SAW. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, kalian tahu siapa yang kalian tangkap ini? Mereka bilang, enggak, kami enggak tahu ya Rasulullah siapa yang kami tangkap ini. Yang jelas dia bikin ulah. Kalian enggak tahu. Nih, adalah selama ini yang mengganggu kalian. Siapa dia? Tumamah bin Uthal, kepala suku Bani Hanifah dari Yamamah. Sahabat gegar. Dia nih yang selalu membunuh teman-teman kita. Iya, ini dia. Artinya udah masuk ke sarang macan. Artinya, udah dia yakin. Dia tahu deh, gak bakal keluar hidup-hidup. Berapa puluh orang dibunuh. Terus ketangkep. Tapi lihat, ajaran Nabi Muhammad gak begitu. Ajaran Nabi Muhammad gak mengajarkan dendam kepada orang yang berbuat jahat. Ada ajaran Rasulullah. Nabi bilang tahu apa sama sahabat-sahabatnya? Ini penjahat besar. Ketangkep, ditawan. Apa Nabi bilang kepada mereka? Akrimu, hormatin dia. Penjahat, tukang bunuhin para sahabat Rasulullah, Nabi bilang hormatin dia. Ini ajarannya Rasulullah. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihat keadaan umat Islam saat ini dari ajaran Rasulullah. Bagaimana mereka? Beda jauh. Ajaran di sana, mereka di sana. Ajaran Rasulullah di barat, mereka di timur. Dan semua teriak-teriakan Allahu Akbar, ini ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad di mana? Wain di mana? Lihat bagaimana Rasulullah. Hormatin dia. Biarkan dia ditawan, diikat di tiang masjid, tapi tetap hormatin. Sehingga tuh para sahabat dengar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam itu, udah mereka taat dengan perintah Rasulullah tanpa berpikir dua kali lagi. Sehingga tuh para sahabat, mereka memberikan makanan yang paling baik yang mereka miliki untuk tawanan, untuk musuh, sedangkan mereka di rumah kelaparan. Tanya sama orang-orang barat, tanya sama orang-orang yang teriak kemanusiaan, teriak hak asasi manusia, bagaimana perlakuan mereka terhadap tawanan? Disiksa habis-habisan. Itu yang teriak hak asasi manusia begini. Lakin lihat, lihat ajaran Rasulullah bagaimana terhadap tawanan. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tawanan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah memuji keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendahulukan para tawanan daripada kebutuhan mereka sendiri, padahal mereka membutuhkan. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah wal Hasan wal Husain, 3 hari 3 malam kelaparan, gak makan. Begitu dapat makanan, mau makan, buka puasa, diketok pintu. Siapa yang ngetok? Tawanan. Artinya tawanan tuh dia kafir, bukan orang Islam. Orang Islam gak bakal ditahan di Madinah. Karena dia kafir, jadi tawanan. Ketok pintu, saya minta makan, saya seorang tawanan, berapa hari gak makan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang sama keluarganya, udah, ini malam kita puasa lagi deh, lanjut yang punya pagi. Kasih makan dia, mungkin dia lebih butuh. Itu makanan dikasih para tawanan. Besok lagi dia puasa, mau buka puasa, hari kedua, ketok lagi, orang miskin. Dan Ali bin Abi Thalib bilang, udah deh, kasih dia, kesian, mungkin dia lebih butuh dari kita. 2 malam terus keluarga gak makan, lanjut lagi. Hari ketiga juga begitu, anak yatim datang, dikasih, sehingga dipuji oleh Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyir. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah memuji mereka, disebut oleh Allah mereka memberikan makanan padahal mereka butuh. Berhari-hari mereka enggak makan, tapi mereka dahulukan kebutuhan orang lain walaupun bukan orang Islam. Mereka berikan makanan kepada anak yatim, kepada fakir, kepada tawanan yang bukan Islam. Apa harapan mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. Harapan kami adalah Allah. Kita enggak mau dari kalian ucapan syukur atau penghormatan. Yang kami harapkan adalah keridhaan Allah. Ini didikan Rasulullah begitu. Thumamah bin Utsal, penjahat besar, dihormati nama para sahabat Rasulullah. Mereka kelaparan, makanan yang terbaik mereka miliki enggak mereka kasih bakal istri, bakal anak, bakal diri mereka, tapi bakal musuh mereka mereka berikan. Sengaja sama Rasulullah diikat di masjid. Ditawan di masjid. Kenapa? Supaya nih Thumamah bin Utsal melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya nih Thumamah bin Utsal melihat para sahabat Rasulullah yang setiap lima waktu di sekian waktu yang sangat banyak itu mereka datang ke masjid untuk mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan sholat lima waktu, wajah-wajah yang bercahaya, wajah-wajah yang mengenal tunduk kepada Allah. Thumamah bin Utsal melihat tuh wajah para sahabat, mereka berwudu, mereka sholat di belakang Rasulullah. Thumamah bin Utsal mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah di dalam sholatnya. Gimana gak tersentuh tuh hati? Begini dakwahnya Nabi Muhammad SAW, bukan maksain kehendak. Kalau masuk Islam, kalau enggak gue sembelih. Hadza bukan ajaran Rasul. Begini ajarannya Nabi Muhammad. Wali-wali Songo kita datang dengan akhlak semacam ini. Mereka tunjukkan begini Islam. Sehingga tanpa diajak mereka semuanya tertarik. Mereka menyaksikan begini penghambaan kepada Allah. Thumamah bin Utsal ngelihat wajah Rasulullah, ngelihat bagaimana sembahyangnya Rasulullah, para sahabat Rasulullah, bagaimana penghambaan diri mereka kepada Allah, bagaimana tangisan mereka, bagaimana sujud mereka kepada Allah. Satu hari ditawan. Pagi hari habis sholat subuh, Nabi menghampiri Thumamah bin Utsal. Nabi bilang, ya Thumamah, ma indak. Apa yang kita mau sekarang? Kita ditawan. Thumamah bin Utsal, dia seorang penguasa di kampungnya. Ketika ditanya begitu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya Muhammad, indi khair. Saya punya kabar bagus." Apa itu? "Ya Muhammad, kalau engkau ingin membunuhku, silakan. Aku pun juga sudah membunuh sahabat-sahabatmu, sudah banyak yang aku bunuh. Artinya engkau membunuh aku ya silakan, balas dendam, selesai urusan. Tapi kalau engkau ingin memaafkan aku, maka sungguh engkau memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Kalau engkau intamnun alaina alayya tamnun ala syakir. Kalau engkau membebaskanku, memaafkanku, maka sungguh engkau membebaskan dan memaafkan orang yang mengenal terima kasih. Aku akan berterima kasih kepadamu." Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah dari Thumamah bin Utsal. Nabi tersenyum dan meninggalkan Thumamah bin Utsal. Para sahabat tetap seperti biasa ngasih makanan, ngasih segala penghormatan. Hari kedua dia ngelihat sholatnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Pagi-pagi hari kedua Nabi nanya lagi, jawaban Thumamah juga begitu. "Ente mau bunuh ane silakan. Ane juga udah bikin jahat sama ente. Tapi kalau ente mau lepasin ane, ane bakal syukur berterima kasih sama ente." Nabi tersenyum tinggalin Nabi. Hari ketiga Nabi tawarin lagi Islam. Jawabannya Thumamah begitu juga, teka nih orang. Apa bahasanya kita degil? Teka udah. Enggak. Nabi ngelihat dia tetap enggak mau masuk Islam. Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, "Udah, lepaskan dia." Kalau kita bakal bilang sama Nabi kalau kita hidup di zaman Rasulullah, "Ya Rasulullah, udah balas dendam aja, sebelah ini penjahat besar." Tapi enggak begitu ajaran Rasulullah. Nabi bilang, "Lepasin dia udah." Dilepasin sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar nih hamba Allah dari masjid Rasulullah. Keluar dari masjid, dia pergi ke ujung kota Madinah. Kebetulan di ujung kota Madinah ada sumur air situ. Dia bersih-bersih, dia mandi. Pakaian yang kotor dia lepas, dia ganti baju yang baru. Kemudian dia balik lagi ke masjid. Itu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk sama para sahabat-sahabatnya. Begitu dia masuk melangkahin orang sampai berdiri depan Rasulullah. Ini sahabat ngelihat dia datang, pada takut semua. Takut membunuh Rasul, mereka pada berdiri. Menghadang ini orang. Tiba-tiba Sumamah bin Utsal memberikan isyarat kepada mereka, "Tenang, tenang, tenang." Ketika mereka duduk para sahabat, Sumamah bin Utsal dengan lantang mengatakan, "Ya Muhammad, persaksikanlah bahwasanya aku telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Terus dia bilang, "Demi Allah ya Rasulullah, dahulu enggak ada di muka bumi wajah yang lebih aku benci daripada wajahmu. Tapi sekarang setelah aku mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak ada di muka bumi wajah yang lebih aku cintai daripada wajahmu ya Rasulullah." Ahbabi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini La ilaha illallah begini kalau diucapkan dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Pengaruh La ilaha illallah semacam ini merubah keadaan seseorang dengan drastis kalau diucapkan dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Tapi kita tanya sama diri kita, bagaimana kita sama La ilaha illallah? Sekali dia ngucap dan dia nyatakan semacam itu, enggak ada di muka bumi saat ini setelah aku mengucap La ilaha illallah wajah yang lebih aku cintai daripada wajahmu ya Rasulullah. Bahkan enggak cukup sampai di situ, beliau sampai bilang, "Ya Rasulullah, dahulu enggak ada di muka bumi orang-orang yang lebih aku benci daripada sahabat-sahabatmu ini. Tapi demi Allah, setelah aku masuk ke dalam agama Islam, enggak ada di muka bumi manusia-manusia yang lebih aku cintai daripada mereka, para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah." Enggak sampai di situ aja. Kecintaan kalau udah betul-betul bercampur dengan darah daging, seseorang enggak cuma cinta sama Nabi aja, segala yang punya hubungan sama Nabi dia juga ikut cinta. Cinta sama Nabi, cinta sama sahabatnya, cinta sama keluarganya, bahkan kepada tanah. Tanah yang bagaimana? Dia bilang sama Sumamah bin Utsal, "Demi Allah ya Rasulullah, dahulu enggak ada di muka bumi negeri yang lebih aku benci daripada negerimu ini, kota Madinah. Tapi demi Allah, detik ini, saat ini, enggak ada negeri di muka bumi yang lebih aku cintai daripada kotamu, kota Madinah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kota Madinah apa? Tanah, batu. Tapi karena punya hubungan erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat tinggalnya Nabi di situ, jadi kota yang paling dicintai oleh Sumamah bin Utsal. Ini keadaan cinta. Ini keadaan cinta ayuhal ikhwan. Ya Rab, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai pecinta sejati. Ya cuman kita mesti betul-betul cinta sama Rasulullah. Cinta enggak datang begitu aja dengan mengucap amin dan selesai. Kalau cuma sekedar mengucap amin alangkah mudahnya. Tapi mudah-mudahan berkat doanya kita kepada Allah, kita dijadikan pecinta sesungguhnya. Minta sama Allah. Entar pengen cinta sama Rasulullah, minta, minta, minta. Minta dengan air mata. Minta dengan tangisan. Kapan kita menangis sama Allah? Jangan tangisan kita depan orang di majelis saja, tapi di dalam kesendiriannya kita di kamar, enggak pernah menetes air mata, adanya kita bikin maksiat, naudzubillah. Kapan kita menangis? Minta sama Allah. Minta sama Allah agar diberikan kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan sejati, kecintaan yang mendorong kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah. Demi Allah, kalau kita betul-betul cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari hati kita kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Dunia enggak ada harganya, jabatan enggak ada harganya. Sebab itu semua enggak bakal bawa manfaat. Yang bawa manfaat untuk seseorang hanyalah ketakwaannya kepada Allah. Yang bawa keuntungan untuk seseorang di dunia dan di akhirat adalah kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kesucian batin dan jiwanya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Doanya Nabi Ibrahim bilang kepada Allah di dalam Al-Quran, Allah nyatakan, Allah ceritakan. Nabi Ibrahim berdoa, ya Rab, jangan kau permalukan aku. Di hari harta, hari kiamat, harta, anak, semua urusan dunia, kedudukan dan lain sebagainya gak bakal bawa manfaat. Yang hanya membawa manfaat adalah satu, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Hati yang suci adalah hati yang mengenal cinta kepada Rasulullah. Ya Rab, mudah-mudahan Allah tanamkan kecintaan di hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Berkat perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini diadakan acara semacam ini di tempat-tempat kita, insyaallah bawa keberkahan. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada bapak-bapak kita yang ada di sini. Para asatidah kita, guru-guru kita yang senantiasa mau terus berjuang membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dengan ilmunya, yang ini dengan doanya, yang ini dengan jabatannya, yang ini dengan hartanya. Itu semua bakal ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, acara-acara semacam ini terus makin bertambah dan makin banyak di kampung kita, di tempat kita, dan di negeri Indonesia kita, dan di muka bumi ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa keberadaan majlis semacam ini alhamdulillah bawa manfaat untuk pemuda-pemuda kita. Kita lihat sebelum ada majlis begini, kita dapetin pemuda-pemuda kita yang sibuk dengan maboknya, yang sibuk dengan pergaulan bebasnya, tapi alhamdulillah kita disayang sama Allah ada majlis-majlis kayak begini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar untuk guru kita Habib Munzir. Walaupun beliau sudah mendahului kita, tapi insyaallah keberkahannya enggak bakal putus. Wah, ini majlis bakal terus, insyaallah bakal terus berjalan ila yaumil qiyamah. Berkat orang-orang tua kita, para aulia kita, para salihin yang sebelum kita. Ya Rabbal Alamin. Wa mudah-mudahan setiap niat kita, niat bagus kita di dalam memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Wa ya ajudal ajwadin, wa ya rahimal masakin, wa ya dzalqatal matin. Ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kita pasang niat yang bagus sama Allah. Ini bentar lagi seperti yang tadi kita dengar dari Ustaz, bakal kita dapetin bentar lagi bakal datang malam 12 Rabiul Awal. Atau hari 12 Rabiul Awal kita akan mengadakan perayaan Maulid besar, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Monas. Kita sama-sama kita berkumpul, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, pasang niat yang besar, niat yang banyak, minta sama Allah, harapan yang besar kepada Allah. Insyaallah semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari yang kita harapkan, lebih yang dari kita angan-angankan, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah dan ditutup usia kita dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, dan di akhir, di hari kiamat nanti kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, wa ajudal ajwadin, wa rahimal masakin, wa dzalqatal matin. Wa malam ini sebelum saya tutup, kita pengen dengar sedikit gesidah. Ini datang Al-Habib Muhammad bin Mihdhar Al-Habsyi. Beliau datang dari Hadramaut. Beliau ini adalah salah seorang da'i dari sana. Waswara beliau ngingetin kita dengan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Dan gesidah-gesidah yang beliau bawakan adalah gesidah-gesidah Imam Al-Haddad, Sultan Awliya di zamannya, pemimpin para wali di zamannya. Gesidah-gesidah beliau kalau dibacakan, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebagai khitam, kita pengen dengarkan gesidah dari beliau. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.